Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sebelum melanjutkan pada pelajaran yang baru, mungkin dari yang kemarin ada yang mau ditanyakan tentang dhamir. Mungkin rangkaian apa kedudukan dalam kalimat ini bisa disebutkan, selalu disebutkan. Ya, insya Allah nanti dalam pembahasan-pembahasan berikutnya akan dibahas itu ya, dan akan selalu diulang. Terlebih nanti mungkin insya Allah di jilid yang kedua itu yang akan dibahas lebih mendalam ya, tentang mungkin mubtada, khobar ataupun yang lainnya. Untuk yang jilid pertama ini sifatnya mungkin pengenalan secara umum ya, gambaran secara umum ya, pengantar ya, semacam itu. Adapun pembahasan yang lebih rinci, yang lebih mendalam ya, insya Allah nanti pada jilid yang kedua akan dibahas di sana. Juga terkait dengan kedudukan-kedudukan ya, mana-mana saja yang mungkin rofa atau nasab ataupun yang lainnya, nanti di jilid kedua insya Allah akan dibahas di sana. Ada lagi? Ya. Tidak ada, kita lanjutkan pada pelajaran yang berikutnya. Ad-darsu as-sadisa asyara, pelajaran yang ke-16. Qala al-mudarrisu, sang guru berkata atau bertanya, liman hadhil aqlamu ya Muhammadu, milik siapa pena-pena ini wahai Muhammad. Al-aqlamu ya, jamak dari qalamun ya, pena, kemudian diisyaratkan dengan isim isyarah hadhihi ya, hadhil aqlamu, pena-pena ini. Kita lanjutkan dulu, nanti penjelasannya insya Allah di akhir ya, atau selanjutnya nanti. Perhatikan lafaz-lafaz yang digunakan dalam pelajaran kali ini. Qala Muhammadun, Muhammad berkata, menjawab, hiya li, hiya, jadi hiya, bomir hiya ini, kembalinya pada hadhil aqlamu, pena-pena ini. Dia, yakni pena-pena ini, pena-pena tersebut, li, milik saya. Ya ustaz wahai pak guru. Alal mudarisu, hiya jamilatun jiddan. Ia, pena-pena tersebut, jamilatun jiddan, bagus sekali, atau sangat bagus. Jiddan itu untuk menyangatkan ya, bagus sekali atau sangat bagus. Wahadihil kutubul jadidatu, dan kitab-kitab yang baru ini. Hadihi isim isyarah ya, mengisyaratkan pada al-kutub. Al-kutubu ini jamak dari al-kitabu ya. Ya, jadi kitab-kitab ya, kemudian diikuti na'atnya, sifatnya ya. Kitab-kitab yang baru ini, ahiya laka, apakah dia milikmu? Apakah kitab-kitab tersebut milikmu? Qala Muhammadun, la, tidak, atau bukan. Hiya li Hamidin, dia, kitab-kitab yang baru tersebut adalah milik Hamid. Ya. Qala al-mudarrisu, aina dafatirukum ya ikhwanu, di mana daftar kalian di mana buku-buku tulis kalian. Ya ikhwan, wahai saudara-saudara. Dafatiru, jamak dari daftarun, ya, buku tulis. Qala Aliun, Ali berkata menjawab, hiya huna ala hadzal maktabi. Dia, yakni dafatir tadi, buku-buku tulis tadi, huna, di sini, ala hadzal maktabi, di atas meja ini. Di sini tadi, jadi percakapannya cukup ringkas, cukup singkat, ya. Kemudian ditunjukkan dalam percakapan ini tadi beberapa isim, ya, dalam bentuk jamak, ya, yakni al-aqlamu, ya, bentuk jamak dari qalamun, ya, jamaknya aqlamun, kalau ditambahkan alif lam ya menjadi al-aqlamu, tidak tanwin. Kemudian tadi kitabun, jamaknya kutubun, dalam kalimat ada alif lam menjadi al-kutubu, ya, jadi menyesuaikan ya, kalau sudah dimasuki alif lam menjadi tidak tanwin. Kemudian daftarun, jamaknya dafatiru. Nah ini untuk jamak dari daftarun, yakni dafatiru, walaupun tanpa alif lam memang dia tidak tanwin, ya, karena bentuk jamak yang semacam itu nanti akan dijelaskan insyaallah, itu termasuk bentuk jamak yang memang tidak tanwin pada huruf akhirnya, dafatiru. Ini beberapa isim yang disebutkan dalam pelajaran ini, ya, adalah bentuk-bentuk jamak dari masing-masing isimnya tadi, ya, qalamun, kitabun, daftarun. Nah, dilihat dari mufradnya tadi, qalamun, kitabun, daftarun, ini adalah isim-isim yang jenisnya muzakkar. Ya, muzakkar ya, dianggap laki-laki. Qalamun, kitabun, daftarun itu jenisnya muzakkar. Ya, laki-laki dihukumi laki-laki atau muzakkar. Oke. Jadi bukan muannas. Kemudian isim-isim tersebut dijamakkan, ya, dibuat menjadi jamak menunjukkan makna yang banyak, jumlah dari 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Dijamakkan menjadi aqlamun, kutubun, dafatiru, kemudian disesuaikan penggunaannya dalam kalimat sebagaimana yang disebutkan tersebut, ya, menjadi al-aqlamu, al-kutubu, kemudian dafatirukum diidhofahkan, ya, dafatiru diidhofahkan pada dhamir kum, ya. Nah, ketika menjadi jamak, ya, ketika menjadi jamak kemudian dikaitkan dengan kata-kata yang lain, misalnya isim isyarah atau dhamir, ya, yang ditunjukkan di sini, ternyata dhamir ataupun isim isyarah yang terkait dengan bentuk jamak ini menggunakan lafadz yang muannas, mufrad. Ya. Jadi untuk mengkaitkan dengan bentuk jamak tadi, itu isim isyarahnya misalnya digunakan lafadz hadhihi. Yang mana dalam pembahasan sebelumnya terdahulu disebutkan bahwa isim isyarah hadhihi ini digunakan untuk mufrad dan muannas. Ya, isim isyarah hadhihi dengan lafadz hadhihi ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang mufrad dan muannas, jumlahnya satu dan jenisnya muannas, perempuan. Demikian pula dengan dhamir yang digunakan untuk menggantikan lafaz-lafaz jamak ini tadi, aqlamun, kutubun ataupun dafatiru, ya. Ketika digantikan dengan dhamir, dhamir yang digunakan adalah dhamir hiya. Apa yang terkandung dalam makna dhamir hiya ini? Yakni dhamir ini digunakan, ya, untuk mufrad muannas, secara asal demikian sebagaimana yang sudah dibahas pula pada pelajaran sebelumnya, dhamir hiya ini untuk mufrad muannas. Nah, lalu ternyata yang ditunjukkan di sini tadi isim-isim yang bentuk jamak dari tadi dari bentuk mufradnya itu menggunakan lafaz-lafaz untuk mufrad muannas. Berbeda dengan misalnya kalau bentuk jamak itu dikaitkan dengan orang, dengan seseorang misalnya, bagaimana yang ditunjukkan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, di sana kalau misalkan dari akhun menjadi ikhwatun, ya, akhun saudara laki-laki, kemudian dijamakkan menjadi ikhwatun, ya, ikhwah ini jamaknya, maka nanti ketika digunakan dhamir, menggunakan dhamir apa? Hum. Ya, dhamir hum untuk jamak mudzakkar. Demikian pula ketika diisyaratkan dengan isim isyarah untuk ikhwatun atau yang semisalnya, menggunakan isim isyarah apa? Ha kula i. Ya. Padahal kalau dilihat pada bentuk mufradnya itu sama antara akhun, qalamun, kitabun, muslimun, tajirun atau talibun, pada bentuk mufrad itu sama, yaitu untuk mudzakkar. Tetapi ketika dijamakkan itu menjadi berbeda. Ya. Nah, di sini pembedanya adalah dari sisi isim itu aqil ataukah isim itu ghairu aqil. Ini yang membedakan antara kedua macam isim ini. Sehingga ketika dijamakkan keadaannya menjadi berbeda. Karena jenis pada mufradnya juga berbeda. Untuk yang akhun, talibun, tajirun, atau yang semisalnya yang terkait dengan orang, ini termasuk isim-isim yang akil, yang berakal, yang dikaruniai akal. Maka ketika dijamakkan, bentuk jamaknya juga ikut menyesuaikan menjadi jamak dan mudzakkar. Misalnya dhamirnya menyesuaikan menggunakan dhamir hum, di mana dhamir hum ini digunakan untuk jamak mudzakkar. Kemudian isim isyarahnya dengan haula'i. Ya, sebagaimana sudah dibahas, haula'i isim isyarah untuk jamak mudzakkar. Nah, ini digunakan pada yang aqil tadi, yang merupakan isim yang aqil. Ya. Adapun seperti qalamun, pena, kitabun, kitab, ya, dafatiru, buku tulis, ini termasuk isim yang ghairul aqil, yang tidak berakal, yang tidak dikaruni akal. Ini. Nah, pada isim ghairul aqil, ketika dijamakkan, ketika dibentuk menjadi jamak, ya, maka hukum secara lafaz, ya, hukum secara lafaz pada bentuk jamak tersebut itu adalah mufrad muannas. Ya, jadi bentuk jamak, ya, jamak dari ghairu aqil, ini ya, bentuk jamak dari ghairu aqil hukumnya atau ya dianggap secara lafaz adalah mufrad muannas. Lafaznya bukan maknanya, maknanya tetap jamak. Aqlamun atau al-aqlamu itu penanya banyak, tetap makna jamak. Al-kutubu kitabnya banyak, dafatiru juga banyak buku tulisnya. Jadi maknanya tetap jamak, ya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam bentuk jamak ini, tetapi secara lafaz, ya, lafaz-lafaz dari jamak ghairu aqil ini dianggap mufrad muannas. Sehingga ketika dikaitkan dengan sesuatu dengan kata-kata yang lain, misalnya isim isyarah atau dhamir atau na'at sifatnya ataupun yang lainnya, maka kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang untuk mufrad muannas. isim isyarah yang digunakan adalah hadhihi, ini untuk mufrad muannas. Kenapa? Karena dia dikaitkan dengan jamak ghairu aqil ini. Dhamirnya digunakan dhamir hiya untuk menggantikan jamak ghairu aqil tersebut. Karena tadi jamak ghairu aqil dianggap mufrad muannas, maka dhamir yang digunakan juga dhamir yang untuk mufrad muannas. Demikian pula na'atnya, sifatnya. Tadi dicontohkan wahadihil kutubul jadidatu. Al-jadidatu. Ini lafad apa? Mufrad mu'annath ya. Ini sifat atau na'at dari al-kutubu. Pada pembahasan na'at sebelumnya dikatakan, dinyatakan bahwa na'at itu menyesuaikan dengan man'ud. Sifat menyesuaikan dengan mausuf yang disifati. Jadi al-jadidatu dalam contoh ini itu menyesuaikan dengan al-kutubu. Al-kutubu kan jamak. Adapun al-jadidatu itu mufrad muannas. Kenapa itu sesuai? Karena tadi al-kutubu dia jamak, tapi jamak dari ghairu aqil. Sehingga lafadznya, lafadz al-kutubu ini dianggap mufrad muannas, maka sifatnya atau na'atnya juga mufrad muannas, yakni al-jadidatu. Ini. Untuk membandingkan dari keterangan ini, kita lihat pada tamrin yang berikutnya. Tamarinu. Awalan yang pertama, ta'ammalil amtsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ada dua bagian ya, hamzah dan ba. Yang hamzah, perhatikan. Al-mufradu, yang mufrad. Ya, artinya keadaan yang asal yang mufrad. Perhatikan kalimatnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Terutama yang bergaris bawah. Ya, dikaitkan dengan isim yang mufrad untuk muzakkar. Hadza talibun jadidun. Ini ya, adalah seorang pelajar yang baru. Ya, di sini menunjuk pada talibun, pelajar. Dia mufrad, ya, muzakkar. Kemudian termasuk yang akil ataukah ghairu akil? Talibun termasuk yang akil, ya. Kemudian karena dia mufrad muzakkar, kemudian isim isyarahnya tadi sesuai, yaitu dengan lafadz hadza. Kemudian talibun diikuti na'at, diikuti sifat, maka juga sesuai, yaitu mufrad muzakkar. Lafadznya adalah jadidun. Sesuai ya, talibun jadidun. Jadi jadidun sebagai na'at dari talibun sesuai dengan talibun tadi. Kemudian pada kalimat lanjutannya ya, digantikan dengan dhamir ya, dhamirnya yang sesuai untuk mufrad mudzakkar, yakni huwa, menjadi huwa min Belgika, dia dari Belgia. Ya, ini. Jadi sesuai penggunaan jenis-jenis kata itu sesuai antara satu dengan yang lain. Mufrad sesuai dengan mufrad, ya, mudzakkar sesuai dengan mudzakkar, ya, dan seterusnya. Kemudian dari kalimat yang untuk mufrad diubah menjadi jamak, maka akan terjadi penyesuaian hal-hal yang terkait dengan itu menjadi haula'i thullabun jududun. Ini adalah pelajar-pelajar yang baru. Jadi tulabnya yang semula satu mufrad ya, kemudian diganti, diubah menjadi banyak, menjadi jamak ya, maka talibun menjadi thullabun lafadznya ya. Kemudian isim isyarahnya menggunakan haula'i ya. Dan kemudian na'atnya ikut menyesuaikan, berubah menjadi jamak. Tullabun jududun. Jududun ini jamak dari jadidun. Kedudukannya sebagai na'at dari tullabun. Ya. Kemudian dhamirnya juga sesuai, ikut menjadi jamak. Jamak yang mudzakkar, karena asalnya mudzakkar. Menjadi hum min Belgika. Ya. Dhamir hum untuk jamak mudzakkar. Ya. Dan ini pada bagian hamzah ini, bagian yang a ini, untuk isim yang akil, yang akil ini tadi, yang berakal atau yang dikaruni akal ini. Talibun, ya, termasuk man jenis bagian dari manusia, jenis manusia, ya, manusia, talib, manusia akil ini. Sehingga ketika diubah menjadi jamak, maka ikut menyesuaikan, ya, lafadznya, maknanya jamak, lafadznya juga jamak. Jadi maknanya jamak dan lafadznya juga jamak, jamak yang mudzakkar. Ini untuk yang akil, ikut menyesuaikan semuanya. Kemudian yang ba, yang b, al-mufradu, kalimat yang mufrad atau bentuk yang mufrad. Contoh, hadza kitabun jadidun, ini adalah kitab yang baru, ya, sama ya polanya atau bentuknya sama dengan bagian yang a tadi, yang hamzah tadi, pada bentuk mufrad. Hadza talibun jadidun, hadza kitabun jadidun, sama ya, ini adalah kitab yang baru, ya, pada bentuk mufrad. Dan ini untuk mudzakkar, maka isim isyarah dengan hadza, kemudian na'at juga ikut menyesuaikan bentuk yang mufrad mudzakkar, yakni jadidun. Kemudian diganti dengan dhamir juga sama, yaitu untuk mufrad mudzakkar dengan dhamir huwa, menjadi huwa min baljika. Ya. Dalam keadaan mufrad sebagaimana asalnya, ya, mufrad, ya, untuk ya mufrad, kemudian mudzakkar, ya. Ini sama, tidak dibedakan antara yang akil dengan yang ghairu akil dalam keadaan mufrad. Karena apa? Kitabun ini termasuk yang ghairu akil, ya, kitabun ini ghairu akil, bukan yang akil ini. Kemudian dari yang mufrad ini dijamakkan, dibuat menjadi jamak. Nah, di sini yang berubah, perhatikan kalimatnya menjadi hadhihi kutubun jadidatun, ini adalah kitab-kitab yang baru. Hiya min Belgia, dia, kitab-kitab tersebut dari Belgia. Kutubun jamak dari kitabun, dan ini termasuk yang ghairu aqil, isim yang ghairu aqil. Nah, ketika dijamakkan, isim ghairu aqil ketika dijamakkan, maka tadi secara lafaz dia dihukumi sebagai mufrad muannas. Lafaznya itu mufrad muannas. Sehingga dikaitkan dengan kata-kata yang lain, maka kata-kata yang lain itu menggunakan bentuk yang mufrad muannas. Isim isyarahnya dengan hadhihi. Ya, hadhihi isim isyarah untuk mufrad muannas. Kemudian na'atnya bentuknya adalah jadidatun, dengan adanya tak ta'nis atau tak marbutah, menunjukkan ini bentuk mufrad mu'annas karena menyesuaikan dengan kutubun secara lafaz tadi, ya. Kemudian dhamirnya menggunakan dhamir hiya, dhamir hiya digunakan untuk mufrad mu'annas, ya, karena kembalinya pada kutubun. Kutubun jamak dari kitabun, jamak ghairu aqil, ya, lafaznya dihukumi sebagai mufrad mu'annas. Jadi ini kesimpulannya, bentuk jamak dari ghairu aqil ini dihukumi secara lafaz sebagai mufrad mu'annas. Ini ya. Baik, ada yang ditanyakan dari ini? Jadi bedakan, ya. Jadi perbedaannya pada bentuk jamak antara yang akil dengan yang ghairu akil. Kalau bentuk mufrad masih sama sebagaimana hukum secara asal, ya. Kalau mufrad itu ya dihukumi mufrad, kalau jamak kalau mudzakkar ya dihukumi mudzakkar, kalau itu nanti muannas ya muannas ini. Adapun ketika dijamakkan, nah itu nanti yang ada perbedaan, ada perubahan tadi. Dan sebagai tambahan, jamak dari ghairu aqil ini nanti juga berlaku pada yang muannas, artinya yang bentuk mufradnya muannas, Misalnya sayyaratun, sayyaratun. Ini kan mufradnya ya, mobil, sayyaratun, dan dia mu'annas, dan itu ghairu aqil. Ghairu aqil. Nah, ketika nanti dijamakkan menjadi sayyaratun, menjadi sayyaratun, maka sebagaimana tadi, sayyaratun ini adalah jamak ghairu aqil. Sayyaratun, jamak dari sayyaratun, ini adalah bentuk jamak ghairu aqil, sehingga secara lafaz itu juga dihukumi sebagai mufrad mu'annas. Jadi lafaznya sama, hukum secara lafaz nanti akan sama yang mu'annas, antara yang jamak dengan yang mufradnya. Ini. Jadi itu berlaku pakai hiya. Yang sayyaratun. Iya, nanti pakai hiya. Dhamirnya hiya, isim isyarahnya hadhihi. Jadi kalau dibuat jamak dengan pola kalimat seperti pada contoh tersebut, yang ba, yang bi tadi, kalimatnya menjadi, yang jamaknya ya, menjadi hadhihi sayyaratun jadidatun, dengan tak marbutah jadidatun, kemudian hiya min baljika. Falahun, falahun petani ya lagi. Itu masuk. Akil. Akil. Iya. Nanti dicontohkan pada tamrin untuk yang mu'annas juga ada contohnya ya. Nanti. Kita langsung pada tamrin yang kedua ya, untuk contoh lebih lengkapnya, lebih jelasnya insyaallah. حول المبتدا وبهله مبتدا في كل من الجمل الاتيه pada setiap kalimat-kalimat berikut ila jam'in menjadi jamak. Misalun, contoh. Hadza baitun, ini sebuah rumah. Ini adalah sebuah rumah. Hadza kedudukannya sebagai mubtada, kemudian baitun kedudukannya sebagai khobar. Nah, antara mubtada dan khobar itu harus sesuai dari sisi jumlah dan jenis. Hadza untuk mufrad, mudzakkar, baitun juga demikian. Baitun ini bentuknya mufrad kemudian mudzakkar, maka sesuai. Dan ini bentuk mufrad ya. Kalau mufrad tidak dibedakan, tidak perlu membedakan apakah itu akil atau ghairu akil untuk mufrad. Kembali ke hukum asalnya. Nah, kemudian baru ketika itu dijamakkan, maka perhatikan bentuk jamaknya. Apakah itu jamak yang dari akil ataukah jamak yang ghairu akil? Dari yang ghairu akil. Nah, di sini untuk yang ghairu akil ya, diubah menjadi jamak, kalimatnya menjadi hadhihi buyutun. Ini adalah rumah-rumah. Jadi isim isyarahnya berubah menjadi hadhihi. Kenapa? Karena digunakan untuk menunjuk jamak dari ghairu aqil, yakni buyutun. Buyutun ini jamak dari baitun, jamak ghairu aqil. Ya. Maka isim isyarah yang digunakan adalah hadhihi supaya sesuai, yakni mufrad mu'annas. Buyutun mufrad mu'annas, maka isim isyarahnya juga demikian, mufrad mu'annas. Ya. Contoh berikutnya, hadza najmun, ini sebuah bintang. Jamaknya menjadi hadhihi nujumun, ini adalah bintang-bintang. Hadza darsun, ini sebuah pelajaran. Jamaknya hadhihi durusun, ini pelajaran-pelajaran. Ya, hadhihi durusun, ini pelajaran-pelajaran. Yang ketiga, hadza qalamun, ini sebuah pena. jamaknya menjadi hadhihi aqlamun. Ini adalah pena-pena. Jadi seperti ini ya. Ketika dijamakkan dari ghairu aqil, maka lafal yang terkait dengan itu menggunakan bentuk mufrad muannats. Berikutnya ganti, coba. Hada babud, ini pintu. Hadihi abwabud, ini pintu-pintu. Iya, ganti. Hada nahrun, ini sungai. Hadihi anharun, ini sungai-sungai. Iya, berikutnya. Hada jabalun, ini adalah gunung. Iya. Hadihi jibalun, ini gunung-gunung. Iya. Berikutnya. Hada kalbun, ini seekor anjing. Iya. Hadihi kilabun, ini anjing-anjing. Iya. Hada bahrun, bahrun. Laut. Laut. Ini laut. Ini laut. Hadihi baharun, biharun, ini laut-laut. Iya. Berikutnya. Hadza kitabun, ini sebuah buku. Iya. Hadzihi kutubun, ini buku-buku. Iya. Hadza hadza khimarun, ini sebuah, ini keledai. Iya. Hadzihi humurun, ini keledai-keledai. Ya. Yeah. Hadza sa'irun, ini tempat tidur. Ya. Yeah. Hadzihi sururun, ini tempat tidur, tempat tidur. Ya. Yeah. Hadza daftarun, ini sebuah buku tulis. Hadzihi kafatirun, ini buku tulis, buku tulis. Ya. Yeah. Hadza maktabun, ini meja. Hadihi maka tibu, ini meja-meja. Ya. Hada fundukun, ini sebuah jendela. Hotel. Ini sebuah hotel. Hadihi fanatiku, ini hotel-hotel. Ya. Hadihi sa'atun, ini jam tangan. Ya. Hadihi, ya, hadihi, itu jamaknya disebutkan sama. Ya. Hadihi sa'atun, ini jam, ini jam tangan, jam tangan. Ya, beberapa jam tangan. Tadi ya, yang mu'annas juga berlaku untuk yang ghairu aqil. Berikutnya. Hadihi sayyaratun, ini sebuah mobil. Ya. Yeah. Sami hadihi. Sama, hadihi. Hadihi sayyaratun, ini mobil-mobil. Ya. Yeah. Hadihi ta'iratun, ini pesawat. Ya. Yeah. Hadihi ta'iratun, ini beberapa pesawat. Ya. Yeah. Jadi untuk yang mu'annas juga berlaku. Artinya ketika mufradnya mu'annas dan itu ghairu aqil kemudian dijamakkan, maka bentuk jamak juga dianggap mufrad mu'annas secara lafaz. Jadi seolah-olah tidak ada perbedaan dari sisi lafaznya, atau bahkan memang tidak berbeda dari sisi lafaz, ya, antara yang mufrad mu'annas, ya, dengan yang jamak ghairu aqil dari mufrad mu'annas tersebut. Hukum secara lafaz sama, tetapi tadi secara makna tetap berbeda. Jamak ya makna jamak. Ini jadi hadhihi sa'atun, hadhihi sayyaratun, hadhihi ta'iratun, seperti itu. Berikutnya. Zalika najmun, itu bintang. Zalika untuk isim isyarah untuk jauh apa? Tilka. Tilka untuk jauh yang mu'annas dengan tilka. Tilka nujumun. Ya. Itu bintang-bintang. Ya, tilka nujumun. Jadi sesuaikan ya, misalkan untuk yang jauh, mu'annasnya adalah tilka. Berikutnya. Tilka sayyaratun. Itu mobil. Jamaknya tilka. Tilka, tetap tilka. Tilka sayyaratun. Ya, sayyaratun. Ya, ra-nya panjang ya, ada alif dan tak, tanya yang terbuka. Tilka sayyaratun. Jadi sama untuk yang mu'annas, mufrad itu dengan tilka, jamaknya juga dengan tilka. Mufradnya dengan hadhihi, jamaknya juga dengan hadhihi. Mufradnya dengan hiya pada dhamir ya, dhamirnya adalah hiya. Untuk yang jamak ghairu aqil itu juga nanti dengan hiya. Ya, ini. Berikutnya, ashir ilal asma'il atiyati, isyaratkan pada isim-isim berikut. Bismi isyaratin munasibin, dengan isim isyarah yang sesuai. Lil qaribi, untuk yang dekat. Yakni apa? Hadha, hadhihi, haulai. Ini isim isyarah bagaimana sudah dibahas sebelumnya ya. Dari sisi jarak, isim isyarah itu terbagi menjadi lil qarib, untuk yang dekat, dan lil ba'id, untuk yang jauh. Dan masing-masingnya, baik yang qarib maupun yang ba'id, itu juga disesuaikan dari sisi jumlah, mufrad ataukah jamak, kemudian dari sisi jenis, muzakkar ataukah mu'annas. Dan terkait dengan tadi, jamak ghairu aqil, ini dihukumi secara lafaz sebagai mufrad mu'annas. Sehingga sesuaikan di sini. Contoh. Hadha rajulun. Ya, rajulun. Ya. Aqil. Ya, kemudian mufrad muzakkar, isim isyaratnya hadza. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Kemudian dijamakkan atau yang kedua jamaknya haula'i rijalun, ini para lelaki. Ini orang-orang laki-laki. Karena rijalun tadi jamak dari rajulun, ini termasuk aqil, maka jamaknya ikut menjadi jamak atau lafadznya tetap hukum jamak muzakkar. Isim isyarahnya dengan haulai, isim isyarah untuk jamak. Ini untuk yang akil ya. Berikutnya nanti sesuaikan. Atau satu contoh lagi, misalkan yang ketiga, hadza kalbun, ini seekor anjing. Kalbun mufrad muzakkar, isim isyarahnya ya sama dengan yang akil. Hadza, hadza kalbun, hadza rajulun. Kemudian kalbun dijamakkan pada nomor 4. Ya, kilabun. Ini jamak dari kalbun. Termasuk akil atau ghairu akil. Ghairu akil. Maka itu isyaratnya menggunakan hadhihi. Sehingga menjadi hadhihi kilabun. Ini adalah anjing-anjing. Jadi tidak boleh atau keliru kalau seandainya mengucapkan haulai kilabun. Ya. Ini. Jadi penggunaan haulai ini khusus untuk yang akil. Untuk jamak yang aqil, haulai, ini ya. Berikutnya nanti. Hadihi durusun, ini pelajaran-pelajaran. Iya, langsung saja berikutnya. Haulai mudarisuna, ini para guru. Iya, para guru. Berikutnya. Haulai akhwati. Iya. Ini para saudari-saudariku. Ini saudari-saudari saya. Ini saudari-saudari saya. Ya. Berikutnya. Hadihi aklamun, ini pena-pena. Ya. Berikutnya. Hada kitabun, ini sebuah buku. Ya. Terus. Hadihi sayyaratun. Ya. Ini mobil-mobil. Ya, hadhihi sayyaratun. Ya, ini mobil-mobil. Terus? Hadhihi sayyaratun. Ini mobil. Hadhihi sayyaratun mu'annas. Ya, sayyaratun mu'annas kan? Mufradnya sudah mu'annas. dijamakkan tetap muannas. Jadi 10-11 ini sama ya, secara lafaz sama juga, tetapi perbedaan dari sisi makna. Yang sayyaratun yang ke 10 ini itu jamak secara makna, kemudian sayyaratun yang ke 11 itu mufrad. Tetapi kalau hukum lafaz sama, karena sayyaratun yang ke 10 itu jamak ghairu aqil, lafaznya adalah mufrad muannas. Hadhihi sayyaratun dengan hadhihi sayyaratun. Berikutnya. Hadza himarun. Iya. Ini seekor keledai. Iya. Hadhihi kutubun. Ini buku-buku. Iya. Hadhihi kumurun. Kumurun. Iya. Ini keledai-keledai. Iya. Hadhihi ainun. Ini sebuah mata. Iya. Haulai tabibatun. Tabibatun yang ke-16. Oh. Mufrad ya. Hadhihi tabibatun. Iya. Mufrad. Ini seorang dokter. Iya. Haulai tabibatun. Ini para dokter. Iya. Baik. Tabibatun, tabibatun. Ini akil. Maka jamaknya menyelesaikan jamak. Ini untuk isim isyarah yang qarib. Kemudian tamrin yang berikutnya, asyir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin lil ba'idi. Isyaratkan pada isim-isim berikut dengan isim isyarah yang sesuai untuk yang jauh. Zalika, tilka, ulaika. Jadi perbedaannya hanya dari sisi jarak terkait dengan isim isyarah qarib ataupun ba'id. Ya. Adapun tadi jamak dari ghairu aqil sama hukumnya, ya. Lafadznya dianggap mufrad muannas. Ya. Contoh yang pertama, dzalika talibun. Itu seorang siswa, seorang pelajar aqil. Jamaknya ulaika thullabun. Itu para pelajar. Karena itu aqil ya, maka menyesuaikan menjadi ulaika. Ulaika thullabun. Yang ketiga, dzalika najmun. Itu sebuah bintang. Ini termasuk ghairu aqil. Ketika dijamakkan menjadi tilka nujumun. Itu adalah bintang-bintang. Jadi nujumun jamak ghairu aqil. Maka lafadznya mufrad muannas. Isim isyarah yang sesuai adalah tilka. Untuk yang jauh ya, adalah tilka. Kalau ulaika ya? Ulaika jauh untuk akil. Jauh untuk akil. Ya, yeah. Ulaika jauh untuk yang akil. Kalau untuk yang dekat, haulai. Ya. Yeah. Tidak. Tadi pada perintah tamrin ketiga, satu rangkaian ya, hadza hadhihi haulai. Ini semua untuk dekat. Kemudian yang tamrin keempat, isim isyarah untuk yang jauh, dzalika tilka ulaika. Ya, kemudian tinggal menyesuaikan tadi mufrad jamak ataukah mudzakkar muannas, kemudian aqil ataukah ghairu aqil. Coba berikutnya dicoba. Tilka nujumun. Nomor lima. Nomor lima. Tilka bintun. Ya. Itu? Itu anak. Itu seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Ya. Nomor enam. Jamaknya. Ulaika. Ulaika banatun. Ya. Itu anak-anak perempuan. Ya. Ulaika banatun. Itu anak-anak perempuan. Berikutnya. Tilka darajatun. Ya. Yeah. Itu sepeda. Ya. Yeah. Itu sebuah sepeda. Ya. Yeah. Berikutnya. Darajatun jamaknya. Tilka. Tilka. Darajatun. Iya. Yeah. Jamak ghairu aqil ya. Maka dengan tilka sama. Tilka darajatun. Itu. Itu sepeda. Iya, sepeda. Berikutnya. Zalika sarirun. Itu sebuah tempat tidur. Iya. Berikutnya. Tilka sururun. Iya, tilka. Itu tempat tidur, tempat tidur. Iya. Atau dipan ya. Kalau lebih ringkas, dipan juga bisa. Itu dipan, itu sebuah dipan, itu dipan-dipan. Berikutnya. Silka dajajatun. Iya. Itu ayam betina. Ayam. Itu ayam betina. Iya. Berikutnya. Mudarrisatun, guru perempuan. Silka mudarrisatun. Iya. Itu guru perempuan. Iya. Mufrad ya. Satu orang. Berikutnya. Ha ulaika mudarrisu mudarrisatun. Iya, ulaika. Ulaika mudarrisatun. Itu para guru perempuan. Iya. Akil ya, maka jamak ulaika. Berikutnya. Zalika hajun. Iya. Itu jamak haji. Seorang jamak haji. Iya. Seorang jamak haji atau seorang yang berhaji. Kemudian ulaika hujjajun. Itu para jamaah haji. Ya, itu para jamaah haji. Itu orang-orang yang berhaji. Baik. Akil. Baik. Berikutnya. Zalika masjidun. Ya. Itu sebuah masjid. Ya. Tilka sayaratun. Itu mobil-mobil. Ya. Ya. Isim isyarah. Ya, sesuaikan dari sisi jarak, qarib ataukah ba'id, kemudian tadi dari sisi yang lain. Nah, ini kemudian diringkas di sini pada kotak-kotak ataupun kolom yang ditunjukkan di sini, tabel ya. Yang pertama, ini ringkasan dari pembahasan ini ya. Tinggal menyesuaikan ya. Asma'ul isyarati lil qaribi, isim-isim isyarah untuk yang dekat. Al-aqili, yang akil. Ya, untuk dekat, akil. Kemudian dalam kotak, dalam tabel disebutkan. Ya, dari apa? Atas itu mufrad. Artinya pada kolom pertama ini nanti mufrad. Dan di kolom yang kedua itu jamak. Kemudian kalau dari samping, baris pertama, baris yang atas itu untuk yang mudzakkar. Kemudian baris yang kedua untuk yang muannas. Ya, kan ada kotak terbagi. Ya, ini mufrad dan yang ini yang kolom pertama itu mufrad, kemudian yang kolom kedua jamak. Kemudian yang baris atas, baris pertama itu untuk mudzakkar, kemudian yang baris bawah untuk yang muannas. Ya, nanti empat-empatnya seperti itu semuanya. Jadi teratur ya, supaya bisa mudah difahami. Ini. Dan tadi sesuaikan dengan judulnya, qarib, aqil, kemudian sesuaikan dengan jenisnya, mudzakkar ataukah muannas, sesuaikan dengan jumlahnya, mufrad ataukah jamak. Contoh dengan kalimat, ini supaya lebih mudah difahami ya, tinggal menyesuaikan dengan kalimat-kalimat ini. Hadza thalibun, ini seorang pelajar. Jamaknya haula'i thullabun, ini para pelajar. Kemudian yang muannas di bawahnya, hadhihi thalibatun, ini seorang pelajar, seorang siswi putri ya, pelajar putri. Jamaknya haula'i thalibatun, ini para siswi. Ya, perhatikan isim isyarah yang digunakan. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, asmaul isyarati lil ba'idi. Isim-isim isyarah untuk yang ba'id, untuk yang jauh. Al-aqili, yang akil. Jauh, tetapi akil. Kalau yang tadi kan dekat, akil. Sekarang yang jauh, ba'id, kemudian akil. Kalimatnya, sesuaikan tadi ya, dengan jumlah dan jenisnya. Zalika talibun, itu seorang siswa. Laki-laki. Ula'ika tullabun, itu siswa-siswa. Kemudian yang mu'anafnya, di bawahnya. Tilka talibatun, itu seorang siswi, pelajar putri. Ulaika talibatun, itu siswi-siswi, para pelajar putri. Ya, isim isyarah semuanya sesuai. ya, ikut menjadi jamak ketika itu jamak. Kenapa? Karena aqil, ya, karena aqil, baik yang qarib maupun yang ba'id. Ini. Kemudian yang berikutnya, yang di bawahnya lagi, yang ketiga, asmaul isyarati lil qaribi, isim-isim isyarah untuk yang qarib, ghairil aqili, yang ghairu aqil. Ya. Perhatikan contohnya sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Hadza baitun, ini sebuah rumah. Jamaknya hadhihi buyutun, ini adalah rumah-rumah. Ini jamak ghairu aqil. Ya, maka dihukumi secara lafaz sebagai mufrad muannas, isim isyarahnya juga demikian menggunakan yang mufrad muannas. Hadhihi buyutun. Kemudian untuk yang muannas, yang mufradnya hadhihi sayyaratun, ini sebuah mobil. Ini satu buah mobil. Kemudian dijamakkan menjadi hadhihi sayyaratun, ini mobil-mobil. Jadi yang nampak lafadznya sama antara mufrad dan jamak, hadhihi sayyaratun, hadhihi sayyaratun. Ini. Tapi secara makna berbeda, yang sayyaratun itu jamak. Adapun lafadznya, dia dihukumi mufrad muannas karena dia ghairu aqil. Ini ya. Itu untuk yang qarib, isim isyarah yang qarib. Sekarang yang keempat, asmaul isyarati lil ba'idi, isim-isim isyarah untuk yang jauh, ghairil aqil, yang tidak berakal. Contoh, sesuaikan dengan jumlah dan jenis, menjadi dzalika baitun, itu, ya, jauh ya, itu sebuah rumah. Jamaknya menjadi tilka buyutun, itu adalah rumah-rumah. Ya, dari yang mudzakkar. Kemudian yang muannas, tilka sayyaratun, itu sebuah mobil. Jamaknya menjadi tilka sayyaratun, itu mobil-mobil. Ya. Baik. Jadi dengan ini untuk memudahkan memahami tentang jamak dari ghairu aqil dan juga tentang isim isyarah secara umum terkait dengan hal-hal tersebut, dari sisi jarak, dari sisi aqil ataukah ghairu aqil, dari sisi mufrad jamak, ataupun dari sisi mudzakkar muannas. Ini jadi sesuaikan ini. Adapun kalau dibalik tentang jamak dari ghairu aqil, itu tidak hanya berlaku pada isim isyarah saja, pada yang lainnya nanti juga akan berlaku. Ya. Artinya di sini yang dibahas dalam pelajaran ini baru terkait dengan isim isyarah dari jamak ghairu aqil. Adapun pada hal-hal yang lain, pada pembahasan yang lain, tetap nanti bentuk jamak dari ghairu aqil itu akan selalu dianggap secara lafaz sebagai mufrad muannas, sehingga nanti yang terkait dengan jamak ghairu aqil akan digunakan lafaz-lafaz yang bentuknya mufrad muannas. Dan itu mungkin akan dibahas atau ditunjukkan pada pelajaran yang berikutnya. Untuk yang pelajaran ini baru dikaitkan dengan yang isim isyarahnya, ya, untuk memudahkan ini dulu. Dari ini semoga bisa difahami dengan benar, dengan tepat tentang jamak ghairu aqil ini. Dan tentunya sebagai murojaah pada isim isyarah dan juga pada yang lain yang sudah dibahas pada pelajaran-pelajaran terdahulu. Ini ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi ini ya, mungkin kalau dibuat kaidah, ya, itu ya mungkin bisa, atau bisa dihafalkan kaidah-kaidah secara lafadznya demikian-demikian. Tetapi tentunya dengan adanya contoh-contoh ini, ya, itu lebih mudah. Ya, di samping kaidah ya tentunya, dengan adanya contoh lebih memudahkan lagi untuk kita memahami. Ya. Kaidah mungkin bisa kita ungkapkan, kita sampaikan dengan bahasa kita, dengan apa yang kita pahami, tetapi yang jelas intinya itu sama atau tidak menyimpang dari kaidah yang pokok, yang benar. Dan itu tadi ditunjukkan, dibantu dengan adanya contoh-contoh yang disebutkan di sini. Ya, supaya lebih jelas, lebih mudah difahami. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, kalau tidak ada untuk pagi ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Nanti terkait dengan ini jamak ghairu aqil akan dibahas lagi pada pelajaran berikutnya. Alafu minkum wallahu a'lam subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.